Suasana indah telah bermula, membawa berita gembira bersama. Ayolah generasi warisan bangsa, kembalikan ruh Islam di maya pada. Sekian lama impian membara, menjulang tinggi panji agama. Wawasan Islam pegangan utama, agar mulia umat semua. Suasana yang lama impian membara, menjulang tinggi panji agama. Wawasan Islam pegangan utama, agar mulia umat semua. Rasulullah ikutan paling sempurna, penyuruh jiwa dalam kegelapan. Oh berpenerang jalan kebenaran, hidup.